بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Khas di dalam kitab Al-Usul min 'Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mukhassisul munfasilu. Al-mukhassisul munfasilu ma yastakillu binafsihi wa huwa thalathatu asya'a: al-hissu wal-aqlu wasy-syar'u. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها الآية، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء الآية، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما. فإن الكتاب والسنة يخصص يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية، خاصة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، ونحوها خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين هكذا يجلد أربعين هكذا مثل هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نذر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، خص بقياس الأبد الزاني على الأمة في على الأمة في تنصيف العذاب، Waliktisari ala khomsina jaldatin alal masyhuri. Wa misalu taksisi sunnati bil kitabi qawluhu sallallahu alaihi wasallama umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullah. Al-hadith khusso biqawlihi ta'ala qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Wa mithalu takhsisi sunnati bis sunnati qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fima saqqatis sama'ul ashru khusso biqawlihi sallallahu alaihi wa sallam laisa fima duna khamsatin awsaqa sadaqatin walam ajid awa duna khamsati awsukin laisa fima duna khamsati awsukin sadaqatun walam ajid mithalan li takhsisi sunnati bil jama'. Wa mithalu takhsisi sunnati bil qiyasi qawluhu sallallahu alaihi wasallam al bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu amin. Khusso bi qiyasil abdi alal amati fi tansifil azabi wal iktisari ala khamsina jaldatin alal masyhuri. Ini bagian yang kedua dari mukhassis. Jadi dalam pembahasan al-khass yang sebelumnya kita mengenal istilah mukhassis, yaitu fa'il takhsis, sesuatu yang mengkhususkan. Yang dimaksud di sini adalah syariat. Dan sudah disebutkan bahwasanya al-mukhassis ini ada dua, muttasil dan munfasil. Yang muttasil sudah kita sebutkan sebagaimana yang tertulis di kitab ini. Sekarang yang munfasil. Kata Syekh rahimahullah, al-mukhassisul munfasil itu maksudnya itu ma yastaqilu bi nafsi. Suatu bentuk pengkhususan yang berdiri sendiri. Naam. Sehingga tempatnya itu tidak dalam satu konteksnya. Tempat yang berbeda-beda. Kadang ayat dalam Al-Baqarah misalkan dikhususkan dengan ayat dalam surat yang lain. Begitu. Paham? Tidak harus dalam satu apa? Urutan. Nah. Namanya dia mukhassis yang munfasil. Atau bahkan sesuatu yang tidak tertera dalam teks ayat, tapi itu sesuatu yang difahami. Saya membagi di sini ada tiga, mukhassis, munfasil. Yang pertama adalah al-his, indra. Ada lafaz ayat. Secara indra pengamatan itu sudah dimengerti bahwa ayat tadi walaupun lafadznya umum, tapi dari segi pengamatan dia dikhususkan. Paham? Begitu. Yang kedua, ada kalanya bentuknya akal. Lafadz ayatnya umum, tapi kalau difahami dengan makna umum itu tidak akan diterima oleh apa? Akal. Mustahil begini. Maka Dengan itu ayat tadi tidak difahami umum, karena akal tidak nerima. Yang ketiga, ada kalanya mukhasis munfasil ini bentuknya syariat. Itu tadi, misalkan ayat dalam Al-Baqarah dikhususkan dalam ayat dalam surat yang lain. Ini dia. Atau ayat Al-Quran dikhususkan dengan hadis. Atau yang lainnya dari sumber-sumber apa? Hukum syariat, masdar at-tasyri, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ya. Dari sumber-sumber ini terjadi apa? Bentuk saling mengkhususkan. Ayat satu dengan ayat yang lain. Hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat. Begitu. Atau hadis atau ayat dengan ijma. Hadis atau ayat dengan qiyas. Begitu. Dari semua sumber-sumber tasri terjadi bentuk yaitu saling mengkhususkan. Dan ini pembagian secara umum. Bagaimana perinciannya? Taib bil misal yattadhihul maqal. Dengan contoh akan semakin jelas suatu pernyataan. Beliau contohkan di sini. Contoh yang takhsisnya itu bil his. Pengkhususan sesuatu yang umum berdasarkan panca indera. Seperti ayat yang memberitakan tentang angin yang membinasakan kaum 'Ad dalam surah Adz-Dzariyat. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Sudah diutus angin itu hancur semua segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Kula, ini lafaz umumnya. Syai juga gabung. Ya, lafaz yang sangat umum. Segala sesuatu dengan angin tersebut hancur itu semua. Tapi lihat kenyataannya. Kita ini ya hidup setelah kaum 'Ad. Tentunya kaum 'Ad tinggal di bumi ya, di kolong langit. Dalam kenyataannya buminya tidak hancur, langitnya juga tidak hancur. Berarti kula syai'in di sini sesuatu yang umum kemudian dikhususkan dengan apa? His. Indra kita yang kita lihat, yang kita rasakan. Ya. Ternyata bumi tidak hancur, langit tidak hancur. Berarti ada yang dikecualikan. Paham? Ada yang dikeluarkan dari keumuman tadi. Langit, bumi. Yang kita lihat masih ada. Jelas? Nah, contoh lagi yang berikutnya. Takhsis bil aql. Mengkhususkan sesuatu dengan akal. Seperti dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu. Lihat lafaznya, kulli syai'. Ini sangat umum ya. Kalau kembali kepada hukum asal, masalah al-am, ini mencukupi sesuatu. tidak boleh dikeluarkan dari keumumannya kecuali dengan apa? Dalil, ya kan? Allah menciptakan sesuatu, timbul dalam pikiran, berarti Allah menciptakan dirinya, zatnya. Nah gitu ya. Bagaimana itu kalau secara akal? Fa innal aqla dalla, akal menunjukkan ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqa, bahwa zat Allah Ta'ala itu sesuatu yang tidak diciptakan. Sehingga jangan dibawa ke sana, itu mustahil gitu ya. Nah, jelas. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini kan suatu bentuk hujah Allah atas kaum muslimin ya. Nah, artinya enggak mungkin sesuatu itu dicipta apa diciptakan tanpa ada yang mencipta, atau sesuatu menciptakan dia sendiri. Itu enggak mungkin, paham? Mesti ada pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu. Tanya, apakah Allah menciptakan dirinya? Nah, akal tidak menerimanya. Das, maka dari itu disebut dalam hadis, ya, syaitan itu di dalam menanamkan syubhat pada diri seorang hamba. Sedikit-sedikit ditanya, siapa pencipta ini? Allah. Ya, kalau begitu, siapa yang mencipta Allah? Nah, gitu ya. Kata Nabi SAW, kalau muncul dalam pikiranmu, ya, sampai pada tingkat seperti itu, maka berhentilah. Katakan, amantu billah, aku iman pada Allah. Maka akan hilang itu semua. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang tidak diterima. Secara apa? Akal. Dan tidak akan sanggup, ya, untuk dihukumi. Jadi, ini contoh yang pertama dan yang kedua. Takhsis bil his dan takhsis bil aql. Itu ada lafaz ayat, lafaznya umum. Kalau diterapkan secara umum itu enggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Maka yang umum tadi itu dikhususkan dengan apa yang keluar dari kenyataan. Jelas? Begitu pula kalau ada ayat, lafadznya umum, tapi akal ini menilainya mustahil kalau diartikan secara umum. Ada sesuatu yang dikecualikan di situ. Karena kalau dipahami umum tidak akan bisa diterima dalam akal ini. Seperti sesuatu menciptakan dirinya sendiri, ini sesuatu tidak mungkin. Ini, paham? Nah, kemudian saya katakan, wa minal ulama man yara, dan di antara ulama ada yang berpandangan, anna ma khussa bil hissi wal aqli laisa minal amil makhsus, bahwa apa yang dikhususkan dengan indera dan akal itu bukan termasuk kategori umum yang dikhususkan. Itu bukan babnya. Sebagian ulama memandang seperti itu. Yang seperti ini nih, ini bukan babnya di sini. Wa innama huwa minal amil ladzi urida bihil khusus. Hanya saja pembahasan ini, ma khusa bil hissi wal aql ini, ini babnya adalah bab am alladhi urida bihil khusus, sesuatu yang umum yang diinginkan dengannya sesuatu yang khusus. Jadi itu kembali kepada niat iradah. Ya, idil makhsus karena yang dikhususkan tadi itu lam yakun muradan, bukanlah sesuatu yang diniatkan, yang diinginkan indal mutakallim walal mukhatab, di sisi yang mengucapkan dan tidak pula yang diajak bicara. Min awalil amr, dari awal perkaranya, khitabnya itu tidak ada pikiran ke arah situ. Wa hadhihi haqiqat al-ami alladhi urida bil khusus. Inilah yang namanya hakikat pengertian al-am alladhi urida bil khusus. Perkara umum yang diniatkan dengannya perkara yang khusus. Yaitu kalau kamu bicara, lafazmu umum tapi niatmu itu enggak umum. Paham ya? Dan itu sesuatu yang mafhum, yang difahami oleh yang bicara ataupun yang tidak bicara, enggak akan membawa ke sana. Begitu. Jelas? Naam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya takhsis bil hissi wal aqli ini pembahasan yang apa? Mukhtalafun fi. Jelas. Takhsis bil fi'li bil hissi wal aqli ini pembahasan yang mukhtalafun fi. Apakah dia masuk dalam bab al-amul makhsus atau dia masuk dalam bab al-amul ladhi urida bihil khusus? Ini ya, paham? Apakah ini babnya perkara umum yang dikhususkan ataukah babnya perkara umum yang diniatkan dengannya sesuatu yang khusus? Ayuh maswab, mana yang benar dari dua pendapat ini? Baik. As-shawab tsani, yang benar adalah yang kedua. Bahwasanya at-takhsis bil hissi wal aqli di sini babnya adalah bab al-amul ladzi urida bihi al-khusus. Ini yang rajih. Yang tepat. Paham? Nah. Karena kalau at-takhsis bil hissi wal aqli kita masukkan pada bab al-amul makhsus, itu konsekuensinya apa? Kita menempatkan akal pada posisi sebagai apa? Hujjah yang setingkat dengan syariat. Paham ya? Jelas? Atau bahkan lebih tinggi daripada syariat. Dan ini bukanlah akidah ahlus sunnah. Tapi itu akidahnya kaum Mu'tazilah, aqlaniyun, ya, rasionalis, yang mendewakan akal, menempatkan akal itu sebagai timbangan dalam mengukur suatu kebenaran. Paham? Ini akidah mereka, bukan akidah ahlus sunnah. Sehingga tidak tepat kalau memasukkan bab ini, apa masalah ini, pada bab al-amul makhsus. Bukan. Tapi ini babnya adalah al-amul ladhi urida bihil khusus. Lafadznya umum tapi diniatkan dengannya apa? Sesuatu yang khusus. Dan ini sesuatu yang ma'lumun ma'rufun masyhurun indal arab. Sesuatu yang diketahui dan dikenal masyhur di kalangan Arab. Dalam kalam mereka itu ada kalam yang seperti itu. Kalamnya lafaznya umum, tapi yang dia menemukan adalah sesuatu yang khusus. Paham? Yang ini keluar dari apa? Pembicaraan, di luar pembicaraan. Tidak ada niat ke situ, paham? Baik. Dan itu tentunya bisa difahami dengan apa? Siakul kalam. Konteks apa? Kalamnya. Coba saja lihat. Ya, konteks kalamnya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakin. Menghancurkan angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya, maka mereka menjadi sesuatu yang tidak terlihat kecuali tempat tinggalnya. Berarti masih ada tempat tinggalnya. Paham? Dan kalau ada orang yang bertanya, oh berarti menghancurkan langit dan bumi, itu mesti sesuatu yang apa? Gharib, gitu ya. Yang enggak kesana lah pembicaraannya. Paham? Pembicaraannya dalam masalah ini. Ini kaum Ad tadi. Mereka, paham, yang dimaksud. Dalam apa? Masalah dihancurkan oleh angin. Nah. Begitu pula ayat Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Ini kalau difahami secara konteksnya, ya, dilihat siap siapul ayat, ya, sibak walihak, maka akan nampak sekali, ya, bahwa tidak dimaksud dengannya apa? Sesuatu dengan makna yang tanpa batas dalam artinya begitu ya, sampai menyentuh atau menyinggung zat al-khaliq itu enggak sampai ke sana-sana. Paham? Nah. Jadi kulla syai, maksudnya kulla syai makhluk, segala sesuatu yang sifatnya makhluk. Kulla syai'in makhluk. Tudamiru kulla syai'in. Kulla syai'in ini amara bitadmir. Jadi kalau dalam ayat tudamiru kulla syai'in itu kayaknya dengan amr yang Allah perintahkan. Ya, angin menghancurkan segala sesuatu. Sesuatu yang mana? Yang Allah perintahkan. Yang tidak Allah perintahkan, dia tidak akan menghancurkan. Allah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Ini yang diciptakan. Kan? Segala sesuatu yang diciptakan itu Allah penciptanya. Kan? Arahnya kan ke sana. Ini untuk menutup apa? Menutup celah masuknya filsafat. Ya. Dalam syariat tidak ada ruang sedikit pun bagi filsafat untuk masuk dalam pembahasan syariat. Tidak dalam akidah, tidak dalam perkara ibadah, tidak dalam perkara muamalah. Jelas? Baik. Sekarang yang ketiga, takhsis bisyara. Nah, ini yang ada secara apa? Hakiki. Takhsis itu ya bisyara. Ya. Tidak mungkin kita mengkhususkan sesuatu yang umum dalam syariat kecuali juga dengan apa? Dengan dalil syar'i. Paham? Tidak dengan dalil akli atau hissi. Tapi dengan dalil syar'i. Dalil syar'i itu apa? Al-kitab, sunnah, wal-ijma' wal-qiyas. Ada syekh, fa'inan kitab, sunnah, yukhassasu kullun minhuma bimitslihima. Al-Quran dan sunnah dikhususkan masing-masing dari keduanya dengan yang semisalnya. Al-kitab dengan al-kitab, as-sunnah dengan as-sunnah, al-kitab dengan as-sunnah, as-sunnah dengan al-kitab. Ini sesuatu yang tingkatnya sama. Ini juga untuk membantah apa? Kaum Mu'tazilah. Karena mereka berpendapat bahwa Al-Quran wa sunnah itu dari sisi hujjah tidak setingkat. Iya. Al-Quran itu di bawah. Apa? As-sunnah di bawah Al-Quran. Al-Quran yang paling tinggi. As-sunnah itu di bawahnya. Jelas? Nah, sehingga enggak mungkin as-sunnah ini ditempatkan setingkat atau bahkan lebih. Tidak. Sehingga kalau dalam ayat umum, walaupun ada hadis yang mengkhususkan, mereka enggak noleh hadis tadi. Paham? Bagaimana mungkin antum mengkhususkan ayat dengan hadis? Ayat itu lebih tinggi daripada hadis. Nah, katanya begitu. Jelas? Ini batil. Ini pemikiran yang batil. Ya. Yang sesat. Ya. Dengan pemikiran seperti itu akan banyak sekali perkara syariat yang mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Tidak menerimanya. Nah, dan ini sesuatu yang apa? Batil. Bertentangan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bertentangan dengan penerapan para ulama salafun salih. Baik. Sehingga yang hak, yang benar adalah wa al-kitab was sunnah. Ya. Itu setingkat dalam apa? Sisi hujjah. Dalam memberikan faedah al-yaqin, dalam memberikan faedah al-haq. Jelas? Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai satu yang hak, satu yang benar. Allah taala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَ. Tidaklah beliau itu berbicara dari hawa nafsu, bicaranya tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan. Dan ini mencakup apa yang beliau sampaikan, baik itu ayat ataupun hadis. Ayat ataupun hadis. Dalil yang menjelaskannya adalah hadisnya sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika dia mencatat semua yang dia dengar dari Rasulullah SAW, baik itu ayat ataupun bukan, paham? Kemudian dicela oleh kaum musyrikin, ya, dengan mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, apakah kamu mencatat semua yang datang dari Muhammad itu, padahal dia itu manusia, kadang dia marah, kadang dia sedih dan seterusnya. Maka kemudian beliau, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, menemui Rasulullah SAW, menyampaikan apa yang disampaikan oleh kaum musyrikin tadi, dan beliau katakan apa? Uktub, teruslah menulis. Demi Allah, tidaklah keluar dari lisan ini kecuali al-haq. Jelas? Kecuali al-haq. Begitu. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia menaati Allah. Nah, jelas? Baik. Dan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Yang menerangkan tentang hal ini. وَمَا آتَكُمْ رَسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ وَمَا يُشَاقِكِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Nah, dan banyaklah ayat itu, banyak. Nah, yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Jelas? Nah, tanpa ada pembeda-bedaan. Adapun hadis sahabat Mu'ad bin Jabal yang masyhur, ya, ketika hendak diutus dakwah, ya, bagaimana kamu menghukumi masalah, gitu ya? Katanya, saya akan menghukumi dengan Alkitab, Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, saya akan menghukumi dengan hadis. Nah, gitu ya. Ini hadis masyhur, tapi tidak sahih dari Nabi SAW. paham? Yang mengesankan bahwa kedudukan hadis itu di bawah Al-Quran dari sisi apa? Hujjah. Nah, yang hak adalah Al-Quran wa sunnah itu memiliki kedudukan yang setingkat dalam perkara apa? Hujjah. Mantra hujjah. Nah, jelas? Ini panjang. Kalau mau diteruskan sampai sini ya, difahami terlebih dahulu. Adapun rinciannya itu ada bab yang khusus di sana mengenai bagaimana meruntuhkan syubhat-syubhat al-hisabat al-masalah ini. Baik. Wabil ijma wal qiyas. Bahkan juga bisa Alkitab wa sunnah itu dikhususkan dengan ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas. Ijma di sini maksudnya ijma yang mundhabit. Al-ijma yani ay al-mundhabit. Al-mustanidu ila dalil. Ijma yang betul-betul apa? Bisa dijadikan pegangan gitu ya. Yang sandarnya kepada dalil. Ya. Karena tidak akan ada ijma itu menyelisih apa? Dalil. La apa tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berkumpul, bersatu, bersepakat umatku di atas kesesatan. Jelas? Begitu pula qiyas yang dimaksud di sini adalah al-qiyas sahih. Al-mustanid ila dalil. Qiyas yang sahih yang bersandar kepada dalil. Jelas maksudnya? Baik, itu pun bisa dipakai sebagai apa? Suatu bentuk takhsis. Semua di sini ya, baik Alkitab, Sunnah, Al-Qiyas dan Ijma, jenisnya adalah takhsis bisyar. Takhsis bisyar. Paham? Ini bukan akal. Ini bukan his. Tapi ini syar. Tentang kedudukan ijma dan qiyas ini ada babnya sendiri nanti kalau kita belajar ilmu usul yang tingkat berikutnya yang akan dibahas. Ya, apakah ijma itu hujjah? Apakah qiyas itu hujjah? Kalau hujjah yang seperti apa? Bagaimana gambaran? Contohnya dasar. Panjang. Ya. Sayyid, alhasil ini yang terpahami dulu. Kemudian baru beliau sebutkan contoh-contohnya. Nah ini dasar ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.